Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih dalam pembahasan pelajaran penting yang bisa kita petik dari pembahasan yang kedua dari kitab Wada'ur Rasul min ummatihi aw li ummatihi, pesan-pesan terakhir Rasulullah untuk umatnya. Namun kembali saya ingatkan bahwa sebagaimana yang pernah kita sebutkan bahwa pesan-pesan itu baru akan tersampaikan dalam pembahasan yang keempat insyaallah. Kata Syekh Sa'id Al-Qahtani selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamzah wa yamzahu wa la yaqulu illa haqqa. Beliau bercanda, bersenda gurau, namun tidak mengucapkan kecuali kebenaran. Bersenda gurau ini ibarat bumbu pada masakan. Asy-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah menyebutkan hal ini di dalam kitab beliau Bahjatu Qulubil Abrar. Senda gurau dalam ucapan, dalam pergaulan, ya sebagaimana pula bumbu dalam masakan atau garam pada masakan. Kalau berlebihan ya terlalu asin, kalau tidak ada juga hambar rasanya. Demikian candaan itu. Namun yang harus menjadi perhatian adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanda, bersenda gurau, tapi la yaqulu illa haqqa, tidak berucap, tidak mengucapkan kecuali al-haq. Dan berhati-hati, hindari yang namanya berdusta dalam candaan. Sebagaimana yang barangkali pernah kita sebutkan, ancaman yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyatakan wailul lilladzi yuhadditsu bil kadzib liyudhhika bihil qaum wailul lahu tsumma wailul lah. Celaka bagi orang yang berbicara dengan kedustaan untuk membuat orang tertawa, ngelawak. Wailul lahu, celaka dia, thumma wailul lah, kemudian celaka dia. Wail bisa bermakna ancaman celaka, bisa juga maknanya adalah wadin fi jahannam, lembah di dalam jahannam, na'udzubillah. Berarti menunjukkan kalau ada ancaman seperti ini, menunjukkan bahwa dosa ini bagian dari dosa besar. Bagian dari dosa besar. Selanjutnya, wala yajfu ahadan, beliau tidak kasar kepada seorang pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam prinsip dakwah yang Allah tabaraka wa taala letakkan untuk beliau, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Meskipun barakallahu fikum bahwa makna al-hikmah adalah wad'u syai' fi makanihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tetapi jika suatu dakwah bisa disampaikan dengan lemah lembut, kenapa harus kasar? Bila nasihat bisa diterima dengan kelembutan, kenapa harus kasar? Tapi barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu waktu juga bersikap tegas. Lebih tepatnya pada Rasulullah adalah sikap yang tegas. Kira-kira apa yang tergambar dalam benak kita ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang kaum Khawarij yang menyatakan kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang al-Yahud wan Nasara, ahlul kitab, dengan ucapan beliau, haula syirarul khalqi indallah, mereka sejelek-jelek makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin barakallahu fikum. Maka kelemah lembutan yang tentu lawan dari sikap yang kasar, ini sesuatu yang sangat dituntut dalam semua keadaan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma kana rifqu fi syai'in illa zana. Wa ma nuzi'a an syai'in illa syana." Tidaklah sikap kelemah lembutan ada pada sesuatu kecuali akan memperindahnya, menghiasinya. Akan tetapi ketika ia dicabut dari sesuatu akan membuatnya tidak indah. Maka setiap orang barakallahu fikum berupaya meneladani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau tidak kasar kepada siapapun. Dan beliau mempergauli atau memperlakukan orang sesuai dengan masing-masing kondisinya. Kalau orang itu orang awam, orang yang tidak tahu, perlakukanlah dengan yang sesuai dengan tingkatannya. Yang sesuai dengan tingkatannya. Seorang badui yang datang ke masjid kemudian kencing di salah satu pojok masjid, sahabat sudah geram ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, biarkan dia sampai dia menyelesaikan hajatnya. Sampai-sampai hadzal badu menyampaikan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati aku dengan Muhammad, jangan rahmati selain kami. Maka Rasul katakan, inna rahmatallahi wasi'ah, rahmat Allah itu luas, jangan persempit. Di lain waktu ada orang yang datang menagih hutang kepada Rasulullah dengan ucapan yang kasar. Para sahabat juga demikian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqal. Inna li sahibil haqqi maqalan. Biarkan dia, dia punya hak untuk bicara. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kata Syekh, wa yaqbalu udhral mu'tadhir ilaih, dan beliau menerima uzur orang yang meminta uzur. Ya sudahlah, kalau orang salah kemudian datang minta maaf, minta uzur, dimaafkan. Toh masing-masing orang juga bisa terjatuh dalam kesalahan. Kullu bani adamin khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Mungkin hari ini dia yang tergelincir dalam kesalahan, kemudian dia datang dengan penuh ketulusan minta maaf, ya maafin. Kita tidak tahu bahwa ternyata esok hari kita yang berbalik tergelincir. Keceplosan misalnya. Namanya juga kadang-kadang barakallahu fikum majlis candaan yang terkadang sudah mulai tidak terkontrol. Ada kalimat-kalimat yang tidak sadar keluar dengan sendirinya. Minta uzur, ya berikan uzur barakallahu fikum. Orang lain bisa tergelincir, bisa salah ucap. Kita juga bisa terjadi. Ketika kita terjatuh dalam ketergelinciran, kita tidak berharap bahwa di yaumul qiyamah dia akan meminta tuntutan atas kezaliman yang kita lakukan. Yang kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumul qiyamah. Kalian benar-benar akan menunaikan hak kepada pemiliknya pada hari kiamat dari orang yang kita zalimi. Kalau kita tidak berharap, maka perlakukan orang lain dengan yang semisal. Sebagaimana penerapan atas hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka perlakukan orang lain sebagaimana kita juga berharap diperlakukan oleh orang lain dengan perlakuan yang sama. Kita berharap ketika salah dimaafin. Orang lain juga punya harapan yang sama. Kalau salah ya tolong dimengerti, dimaafin. Namun meskipun barakallahu fikum ada memang kondisi-kondisi tertentu orang harus diberi pelajaran. Kalau sudah nemen lah istilahnya. Diberi pelajaran. Selanjutnya. Wa kana ya'kulu bi asabi'ihi ats-tsalats wa yal'aquhunna. Rasulullah makan dengan tiga jari dan menjilatnya. Ini bagian dari sunnah ketika makan. Makan dengan tiga jari. Bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjilatnya. Bahkan disebutkan pula dalam hadis-hadis yang terdapat dalam Kitabul Jami' dari Bulughul Maram, menjilatnya atau menjilatkan kepada orang lain. Naam. Sunnah. Tapi dilihat kondisi, kata para ulama. Kalau kira-kira di tangan kita pas sedang kena penyakit kulit apa misalnya, ya jangan minta untuk dijilatkan kepada orang lain. Masa tidak mau? Ini ada apa namanya? Gule loh, gule ini ditusuk ke jarinya, gule loh ini. Iya gule, tapi yang di dalam gule itu, nah, ada penyakitnya, memberikan mudarat kepada orang lain. Nah, barangkali barakallahu fikum suatu tempat, satu daerah mungkin tidak biasa dengan hal-hal begini, tapi di sana biasa. Nah, di sana biasa. Dan insya Allah yang seperti ini para sahabat sudah menerapkannya. Kenapa? Karena tidak ada satu hadis pun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kecuali mereka orang yang berada pada garda terdepan untuk mengamalkannya. Selanjutnya, wa yatanaffas fi syurbi salatan kharij al-ina. Dan Rasulullah bernafas ketika makan di luar bejana. Jangan bernafas di dalam bejana di saat minum. Dan subhanallah, orang-orang kufar, orang-orang kafir telah melakukan penelitian yang sangat detail dan mendalam. Mereka ternyata mendapatkan sekian manfaat dengan seseorang minum sambil duduk kemudian bernafas tiga kali di luar bejana. Maka yakin bahwa tidak ada apapun dari syariat yang ditetapkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam illa wa fiha manafi', kecuali padanya ada sekian banyak manfaat. Dan yakin bahwa tidak ada apapun syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala larang untuk kita kecuali padanya ada mudarat, baik sifatnya mudarat batiniah maupun zahiriah. Yakin itu. Sebagaimana kalau kita bernafas dalam bejana saat minum, apalagi akan bergantian dengan orang lain, mungkin diri kita akan terkena oleh penyakitnya atau orang lain yang tertular oleh penyakit yang ada pada kita. Minimalnya mungkin di sana ada virus atau apalah namanya. Di saat kita bernafas di dalam bejana. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kebiasaan beliau bernafas di luar bejana. Naam, dan beliau melakukannya sebanyak 2 atau 3 kali. Wa yatakallamu bi jawami'il kalim, dan Rasulullah berbicara dengan jawami'ul kalim. Ini termasuk di antara salah satu dari 5 kekhususan yang dimiliki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duna sa'iril anbiya, tanpa para anbiya yang lainnya. Salah satunya adalah wa utitu jawami'il kalim. Aku diberi jawami'ul kalim. Ucapan yang sangat ringkas tapi kandungannya dalam luar biasa. Orang yang bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menghafal ucapan Rasulullah. Bisa menghafal ucapan Rasulullah. Apalagi memang Rasulullah orang yang tidak terlalu banyak bicara. Beliau lebih banyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada waktu satupun kecuali Rasulullah zikir padanya. Bahkan tidur pun beliau zikir kepada Allah. Berikutnya, wa idza takallama takallama bi kalamin bayyinin faslin yahfadhuhu man jalasa ilaihi. Kalau beliau berbicara, maka beliau berbicara dengan ucapan yang jelas, rinci, bisa dihafal oleh orang yang duduk bersama beliau alaihi salatu wassalam. Wa yu'idul kalimata thalasan idza lam tufham hatta tufham min aw tufham anhu. Dan beliau mengulang kalimat 3 kali apabila tidak difahami sampai difahami. Jadi tidak mengapa seorang ustaz, seorang guru, seorang pengajar mengulang-ulang penjelasan kalau belum difahami. Tidak mengapa. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang mengulang kalimat sampai 3 kali untuk memberi penegasan kepada perkara yang akan beliau sampaikan. Dan di situ terkandung makna tahdzir dan peringatan yang sangat keras. Rasulullah terkadang mengulang sampai 3 kali. Contoh misalnya, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qalu man ya Rasulullah? Siapa ya Rasul orang yang kau katakan tidak beriman? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, tidak beriman. Ini diulang sampai 3 kali. Termasuk pula barakallahu fikum, ketika beberapa orang sahabat yang tadi malam sempat kita gambarkan dari hudatsa'u ahdin bikufrin, yang mereka baru saja masuk Islam, kemudian mereka meminta, ya Rasulullah ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Buatkan tempat bagi kami menggantung senjata kami untuk mencari berkah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadih, كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. Itu adalah sunnah-sunnah. Peninggalan-peninggalan tata cara orang-orang sebelum kalian. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian telah mengucapkan ucapan sebagaimana yang diucapkan Bani Israel kepada Musa. Selanjutnya, wala yatakallamu min ghairi hajatin, dan Rasulullah tidak berbicara tanpa hajat. Yang tadi kita isyaratkan bahwa Rasulullah banyak diam, tidak mengumbar ucapan. Wa qad jama'a Allahu lahu makarimal akhlaq, sungguh Allah telah mengumpulkan untuk beliau akhlak yang mulia, wa mahasinil af'al, dan perilaku yang baik. Fa kanat mu'atabatuhu ta'ridan, maka peringatan Rasulullah itu berupa sindiran. Berupa sindiran. Teguran Rasulullah sifatnya sindiran. Jadi, ucapan yang sifatnya lepas boleh dibahasakan nakirah maksudah kalau dalam bahasa Arabnya. Ucapannya itu arahnya ya seakan-akan jauh, tapi ada yang dituju di situ. Karena memang ini kalimat sindiran kepada orang tertentu. Artinya apa? Kalau masih bisa disindir, enggak usah nyebut nama langsung. Nah, tidak usah menyebut nama langsung. Sehingga tidak dipermalukan di depan umum. Cukup dengan sindiran. Kalau belum cukup dengan sindiran, ya boleh dilanjut pada fase atau tingkatan berikutnya. Nah, selanjutnya kata Syekh, wa kana ya'mur birrifq wa yahuthu alaih, beliau memerintah dengan kelembutan dan menganjurkan untuk bersikap lemah lembut. Wa yanha 'anil 'unuf, dan beliau melarang dari sikap yang kasar. Wa yahuthu 'alal 'afwi was-safah, dan beliau menganjurkan untuk memaafkan dan berlapang dada. Berlapang dada. Wal hilm wal anah, santun dan tidak terburu-buru. Sikap lapang dada kalau mau kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala menanamkan prinsip di dalam Al-Qur'an, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan yang lebih baik. Kalau secara kaidah, prinsipnya itu adalah prinsip persamaan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Balasan kejelekan adalah kejelekan yang semisal, tidak boleh melampaui batas. Tapi ada suatu perilaku dan sifat yang jauh lebih afdal, lebih mulia, lebih terhormat, yaitu mudafa'atu sayyi'ah bil ihsan, bal bil ahsan. Membalas kejelekan dengan yang lebih baik. Apa kata Allah? Idfa' billati hiya ahsan. Balas kejelekan dengan yang lebih baik. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ketika terjadi antara dirimu dengannya permusuhan, tapi engkau balas tindakan jeleknya dengan kebaikan, tidak digubris, bahkan kalau perlu kasih hadiah, diperlakukan dengan baik, masya Allah. Akhirnya hatinya terenuh, takluk. Ka'annahu waliyun hamim, menjadi pembela setia. Tadinya masya Allah musuh dakwah luar biasa, permusuhannya luar biasa, ternyata menjadi pembela setia, menjadi na'am barakallahu fikum, tameng bagi dakwah oleh sikap tadi. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang menyatakan ya berat Ustaz yang seperti ini, memang tidak berat, tidak, memang tidak ringan, memang tidak mudah, tidak gampang, Makanya Allah jelaskan pada ayat berikutnya, wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Tidaklah yang diberikan karunia seperti itu kecuali orang yang sabar. Wasabru kasmihi murrun madzaqatuhu. Sabar ya sama dengan namanya, rasanya pahit. Harus sabar ya berarti harus mengalah. Korban perasaan, tak apa-apa korban perasaan, cuma perasaan saja kok dikorbankan, tak sampai korban harta. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Dan tidak ada yang diberikan karunia seperti itu kecuali orang yang mendapatkan bagian yang besar. Jadi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga beliau menganjurkan sikap al-hilm wal ana, santun dan tidak buru-buru. Rasulullah di satu hari pernah menyatakan kepada seorang sahabat, inna fika khaslataini yuhibbuhumallah. Padamu ini ada dua sifat yang Allah cinta. Dua sifat tersebut, al-hilmu wal-ana. Sikap santun dan tidak terburu-buru. Jangan terburu-buru bertindak, jangan terburu-buru memutuskan, jangan terburu-buru bersikap. Yang mayoritasnya sikap istijjal, keterburu-buruan itu dari syaitan. Sudah buru-buru langsung menyikapi, langsung menghukumi. Berikutnya menyesal. Tapi nasi sudah kadung jadi bubur. Nah, sudah tidak bisa lagi balik jadi nasi. Tadi pengen nasi, sudah jadi bubur. Susah. Dan tidak ada prinsip olahan lain. Ya jadi bubur Bandung aja, Ustaz, tinggal tambah ayam. Bukan seperti itu. Hatinya sudah rusak kondisinya. Fabarakallahu fikum ausi nafsi wa iyyakum jami'an. Maka nawasiatkan, beri ana teguran, beri ana masukan, beri ana nasihat. Setiap kita butuh kepada nasihat, setiap kita butuh kepada teguran, Ustaz afwan, antum jangan begini. Fadal. Kita akan berlapang dada. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullahu khairan. Naktafi bihadza, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.